seperti ini. Seharusnya jangan bersedih, hapuskan air matamu agar tangis tak kembali. Segalanya telah kau miliki, cinta dan kesetiaanku. Semuanya telah kupasrahkan, kerinduanku yang dalam. Jangan biarkan aku sendiri, hanya berteman mimpi-mimpi. Aku ingin memiliki semua yang